Al-Fathatu wa hadfun nun. Fa ammal fathah, ya. Wa ammal alif, nahu. Wa ammal kasrah, wa ammal ya. Ya, santum. Nasab memiliki berapa tanda? Ada lima. Yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasrah, yang keempat ya, yang terakhir yang kelima. Di mana fathah menjadi tanda bagi nasab? Di tiga tempat. Yang pertama pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir, yang ketiga pada fil mudhari apabila dimasuki oleh penasab, dan akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Kemudian yang kedua, alif, di mana dia menjadi tanda bagi nasab? Pada asmaul khamsah saja. Contohnya apa? Ra'aitu abaka. Ya. Kemudian yang ketiga, kasrah, di mana dia menjadi tanda bagi nasab? Pada jamak muannats salim. Contohnya ra'aitu al-muslimati. Ya. Kemudian al-ya, di mana ya menjadi tanda bagi nasab? Pada isim mufana dan jamak. Jamak ini maksud dengan jamak ini maksud apa? Jamak mudzakkar salim. Contohnya apa? Ra'aitu al-muslimina wa ya, war-rajulaini misalkan. Ataupun contoh yang lain, silakan. Kemudian yang terakhir ya, dari tanda nasab yang kelima. Yang kelima yaitu hadfun nun. Di mana pembuangan nun menjadi tanda bagi nasab? Pada af'alul khamsah. Iya, pada af'alul khamsah. Berarti sekarang kita masuk ke tanda khafad ya. Iya. Alamatu al-khafdi. Tanda-tanda khafad. وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة. خفض memiliki tiga tanda. Tanda yang pertama adalah kasrah, dan yang kedua ya, kemudian yang ketiga fathah. Kasrah, ya, dan fathah. Tiga tandanya sedikit ya. وأقول يمكنك أن تعرف أن الكلمة مخفوضة إذا وجدت فيها واحدا من ثلاثة أشياء. Saya katakan, kata asy-syarih, yumkinuka, mungkin bagimu, atau bisa bagimu untuk mengenali bahwasanya kalimat itu dikhafadkan apabila kamu mendapati pada kalimat tersebut satu dari tiga tanda. Jadi apabila kita mendapati pada satu kalimat satu dari tiga tanda ini, maka kita bisa apa menetapkan bahwasanya kalimat ini adalah kalimat yang mahfud ataupun dikhafadkan. Tanda yang pertama adalah kasrah. Wahia al-aslu fil khafdi. Kasrah adalah tanda pokok dalam khafd. Wasani al-ya, yang kedua ya. Wasalis al-fathah, yang ketiga fathah. Wahuma far'ani anil kasrah. Keduanya yaitu apa? Al-ya wal fathah merupakan tanda cabang dari kasrah. ولكل واحد من هذه الأشياء ثلاثة مواضع يكون فيها. Dan bagi setiap satu dari tiga tanda ini ada tempat-tempat yang dia ada padanya. Jadi masing-masingnya memiliki tempat sendiri-sendiri. فَوَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ تَفْصِيلًا فِي مَا يَلِي. Dan akan kami sebutkan tanda-tanda tersebut di mana saja tempatnya secara rinci pada penjelasan berikut ini. Al-kasratu wa mawadi'uha. Kasrah dan tempat-tempat dari kasrah. Fa'ammal kasratu fatakunu alamatan lil-khafdi fi thalathati mawadi'a. Adapun kasrah, maka dia menjadi tanda bagi khafd di tiga tempat. Yang pertama, fil ismil mufradil munsharif. Pada isim mufrad yang munsharif. Nanti akan dijelaskan apa itu makna al-munsharif. Wa jam'i taksiril munsharif. Kemudian pada jamak taksir yang munsharif. Dan yang ketiga, wa jam'il muannatsis salim, pada jamak muannatsis salim. Itu tiga apa? tempat dari kasrah. Isim mufrad yang munsharif, jamak taksir yang munsharif, dan jamak muannats salim. Wa aqulu lil kasrati thalathatu mawadhi'a takunu fi kulli wahidin minha 'alamatan 'ala anna al isma mahfudun. Saya katakan, kata syarih, kasrah memiliki tiga tempat. Mawadhi', jamak dari apa? Mawadhi'. Memiliki tiga tempat. Yang kasrah itu pada setiap satu dari tempat tersebut menjadi tanda yang menunjukkan bahwasanya isim tersebut dihafadzkan. Kasrah memiliki tiga tempat yang kasrah pada setiap satu dari tiga tempat tersebut menjadi tanda yang menunjukkan isim itu mahfud, dihafadzkan. Al-mawdi'ul awwalu, tempat yang pertama adalah al-ismul mufrad al-munsharif, pada isim mufrad yang munsharif. Wa qad 'arafta ma'na kaunihi mufrada, dan kau telah mengetahui makna isim mufrad. Apa itu isim mufrad maknanya? Ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Wa ma'na kaunihi munsharifan, adapun makna isim tersebut munsharif, maka maknanya adalah an-nasrf yalhaqu akhirah, bahwasanya sharf itu mengikuti akhirnya. Wasarfu huwa tanwin, dan yang dimaukan ataupun yang dimaksud dengan as-sarf adalah tanwin. Jadi isim yang munsharif adalah isim yang bisa diikuti oleh tanwin. Ya. Ditambahkan ya. Sharf adalah tanwin ataupun jar dengan kasrah, itu tambahkan. Tanwin ataupun jar dengan kasrah. Ya. Bukan hanya tanwin, tapi juga jar dengan kasrah. Ya. Adapun isim yang ghairu munsharif, tidak munsharif, maka ini maukan dengannya adalah isim yang tidak bisa kemasukan apa? Tanwin, dan juga tidak bisa dijarkan dengan kasrah. Seperti marartu bi ahmada. Bi ahmada di sini Ahmad tidak bisa dimasuki tanwin. Kenapa? Karena dia ghairu munsharif, dan juga tidak bisa dimasuki kasrah. Kenapa? Karena ghairu munsharif. Padahal dia majrur. Dan tanda jarnya fathah. Nahu sa'aitu ila Muhammadin. Contoh isim mufrad yang munsharif adalah kalimat Muhammad. Sa'aitu ila Muhammadin. Saya berlari menuju Muhammad. I'rabnya bagaimana? Sa'aitu fi'lun wa fa'il. Sa'a fi'lun madh mabni 'ala as-sukun. Atta dhamirun muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Ila harfu jarrin. Muhammadin ismun majrurun bi ila wa 'alamatu jarrihi al-kasrah al-zahiru ala akhirihi. Wa nahu, dan contoh yang lain, raditu an aliyin. Raditu an aliyin, saya ridha dengan Ali. I'rabnya persis seperti sebelumnya. Kemudian contoh yang lain, istafadtu min mu'asyarati Khalidin. Saya mengambil faedah dari pergaulan dengan Khalid. Ya. Istafadtu fi'lun wa fa'il. Istafad fi'lun ma'ad mabni ala as-sukun. Ya. Atta dhamir muttasil mabni ala ad-dhamm fi mahalli rafin fa'il min harfu jar. Mu'asharati ismun majrur bi min wa alamatu jarrihi al-kasra al-zahiru ala akhiri wa huwa mudhafun. Khalidin mudhafun ilayhi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasra al-zahiru ala akhiri. Wa nahu a'jabani khuluqu bakrin. Ya, di sini mana syahidnya pada contoh tadi, istafadtu min mu'asyarati Khalidin. Ya, ha? Khalidin. Ya, juga mu'asyarati juga sama. Munsharif, kenapa? Karena bisa dimasuki apa? Kasrah. Ya. Pada contoh a'jabani khuluqu Bakrin, mana yang menjadi pembahasan? Bakrin, di mana dia kemasukan sharf, yaitu apa? Tanwin dan kasrah sekaligus. Coba dia, rob a'jabani fi'lun wa maf'ulun bi. Ya, ini fi'il bersama maf'ul. A'jaba fi'lun mabni 'ala al-fath. Nun lil wiqayah. Al-ya dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Khuluqu sebagai apa? Fa'il. Marfu' 'alamatu raf'i ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhiri wa huwa khuluqu mudhaf. Fakrin mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasra al-zahiru ala akhirihi. Fakulun min Muhammadin wa Aliyin mahfudun lidukhuli harfil khafdi alaih. Wa alamatu khafdihi al-kasratu dhahirah. Setiap dari kata Muhammad juga Ali itu dikhafadkan karena dimasuki oleh huruf khafad. Dan tanda khafadnya adalah kasrah dhahirah. Wa kullun min Khalidin wa Bakrin mahfudun li idafati ma qablahu ilih. Sedangkan pada contoh Khalid dan Bakr juga mahfud, tapi apa ambilnya tidak seperti sebelumnya huruf jar, tapi di sini idafatu ma qablahu ilih, disandarkannya apa yang sebelumnya kepada dia. Ya. Penyandaran apa yang sebelumnya kepada Khalid dan Bakr. Jadi ada khilaf di antara ulama ahli nahu terkait dengan apa yang menyebabkan khafadnya mudhafun ilaih. Apa amilnya mudhafun ilaih. Sebagian mengatakan bahwasanya amilnya adalah idhafah. Idhafah, penyandaran yang pertama kepada yang kedua. Berarti ini amil yang maknawi, penyandaran. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya yang mengkhafadkan mudhafun ilaih adalah mudhaf. Berarti amilnya lafzi, lafadnya. Dan ini yang kedua, ini yang lebih rajih, yang lebih kuat. Ya. Karena kalau di sana berkumpul antara dua ilah, dua ilah, yang satu ilah ma'nawiyah, yang kedua apa? Lafziyah. Maka yang lebih kuat adalah ilah yang lafziyah. Sehingga kita katakan pada contoh khuluqu Bakrin, Bakrin mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf. Itu yang lebih rajih insyaallah. Yang lain mengatakan majrurun bil idhafah gitu. Terserah ya. Enggak banyak pengaruh dalam makna. Wa alamatu khafdhihi al-kasratu dhahiratu aidha. Tanda khafadnya juga sama, yaitu kasrah zahirah. Wa Muhammad wa Ali wa Khalid wa Bakr asma'un mufradatun. Contoh Muhammad ataupun kata Muhammad, Ali, Khalid dan Bakr adalah isim-isim yang mufrad. Wa hiya munsharifah, dan semuanya adalah munsharifah. Bisa dimasuki tanwin, bisa dijarkan dengan kasrah. Liluhuqi tanwin laha, karena tanwin mengiringinya. Iya. Adapun pada contoh tadi, Ahmad, Masajid, itu tidak bisa tanwin masuk padanya. Kenapa? Karena ghairu munsharif. Nanti sebentar lagi akan kita lewati pembahasan tentang isim yang la yansharif. Nah itu tempat yang pertama dari apa? Kasrah menjadi tanda bagi khafad, yaitu pada isim mufrad yang munsharif. Ya, tidak cukup sekadar kita katakan isim mufrad. Kenapa? Karena isim mufrad ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Ya. Adapun isim mufrad yang dimasuki kasrah adalah khusus isim mufrad yang munsharif. Adapun yang ghairu munsharif, tanda khafadnya bukan kasrah tapi fathah. Marartu bi Ahmada. Ya. Sehingga nanti ditunda bahasanya. Wal mawdhi'u tsani, kemudian tempat yang kedua dari kasrah sebagai tanda dari khafad adalah jam'u taksir al munsharif, pada jamak taksir yang munsharif. Di sini juga ada syarat bahwasanya jamak taksir itu ada yang munsharif dan ada yang ghairu munsharif. Wa qad 'arafta mimma sabaqa ma'na jam'i taksir, dan engkau telah mengetahui dari penjelasan yang telah lewat tentang makna jamak taksir. Apa itu maknanya? Ma dalla 'ala itsnaini aw itsnataini ma'a taghayyur ya min sighati mufradih. Ya. Apa yang menunjukkan lebih dari dua, baik untuk muzakkar ataupun muannas, disertai dengan adanya apa? Perubahan dari bentuk mufradnya. Wa arafta fil mawdhi'il awwal huna ma'na kaunihi munsharifa, dan kau telah mengetahui pada tempat yang pertama dalam bahasan ini tentang makna isim yang munsharif. Apa itu? Hah? Bahwasanya isim tersebut bisa dimasuki oleh tanwin dan juga jar dengan kasrah. Wa dzalika nahwu, hal itu contohnya adalah marartu birijalin kiramin, saya melewati kaum laki-laki yang mulia. Coba di i'rab marartu, fi'lun wa fa'il mara marar, fi'lun mabni 'ala as-sukun, atta dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli rafin fa'il, birijalin ba harfu jar, rijalin ismun majrurun bi alba wa 'alamatu jarrihi al-kasra al-zahiru ala akhiri. Kiramin na'tun atau sifat. Na'tul majrur. Majrur mithluh. Ya, sifat bagi yang majrur. Maka sama juga. Majrur juga semisalnya. Wa alamatu jarrihi. Al-kasra al-zahiru ala akhirihi. Ya. Kiram jamak dari karim. Ya. Rijal jamak dari apa? Rajulun. Wa nahu raditu an ashabin lana syuja'anin. saya ridho, senang dengan teman-teman kami yang pemberani. Ya. Mana yang menjadi pembahasan kita? Ashabin. Ashabin adalah jamak taksir. Mufradnya apa? Sahib. Ya, sahib an ashabin. Isim majrur bi'an wa alamatu jari al-kasra al-zahiru ala akhirih. Shuj'anin sifat bagi ashabin. Sifat bagi yang majrur. Majrur juga semisalnya. Tanda jarnya sama. Itu apa? Kasra al-zahiru ala akhirih. Fakullun min rijalin wa ashabin mahfudun. Setiap dari kata rijalin dan ashab dikhafudkan. Lidukhuli harfil khafdi alaih. Karena masuknya huruf khafud padanya. Wa alamatu khafdil kasratu zahirah. Dan tanda khafudnya adalah kasra yang zahirah tampak. Wa kullun min kiramin wa syuja'anin. Dan setiap kata dari kiram dan syuja'an itu dikhafudkan. Liannahu na'tun lil mahfud. Karena dia na'tun lil mahfud. Sebagai sifat bagi yang mahfud. Kalau sifat seperti itu. Ya, ngikut yang disifati. Kalau yang disifati marfu, ikut marfu. Ya. Kalau yang disifatinya mansub, maka sifatnya ikut mansub. Kalau yang disifatinya apa? Majrur ikut majrur. Wa alamatu khafdil kasratu zahiratu aidha. Tanda khafdnya kasrah juga. Yang zahirah. Wa rijalu ashab wa kiram wa syuja'an. Rijal, ashab, kiram, syuja'an. Itu semuanya adalah jamak-jamak taksir. Ya. Kalau rijal jamak apa? Jamak dari apa? Rajulun ashab dari sahib. Kiram dari syuja'an dari syuja'. Ya. Jumu' taksir. Semuanya adalah bentuk jamak-jamak taksir. Wahia munsorifah. Dan semuanya munsorifah. Liluhuqi tanwini laha. Karena tanwin mengiringinya. Dan di sana ada ya, jamak taksir yang tidak bisa diiringi oleh tanwin. Apa contohnya? Masajid. Marortu bi masajida. Bukan bi masajidin. Kenapa? Karena dia ghairu munsorif. Alasannya apa? Nanti insyaAllah akan ada pembahasannya secara khusus tentang isim lain sorif. Wal maudhi'u tsalits, kemudian tempat yang ketiga dari kasrah sebagai tanda dari khafd adalah jam'ul mu'anatsis salim, pada jamak mu'anatsis salim. Wa qad arafta mimma sabaqa makna jam'il mu'anatsis salim, dan kau telah mengetahui dari penjelasan yang telah lalu tentang makna jamak mu'anatsis salim. Apa itu? Ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Apa yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan. Itu jamak mu'anatsis salim. Kalau dia majrur maka tanda jarnya adalah kasrah. Kenapa di sini tidak ditambahkan ya keterangan misalkan tadi al-munsharif jam'ul mu'anatsis salim al-munsharif sebagaimana pada yang pertama dan yang kedua ditambahkan? Nah, kenapa pada yang ketiga ini tidak ditambahkan jamak mu'anatsis salim yang munsharif? Kenapa? Karena semua jamak mu'anatsis salim munsharif. Iya. Semua jamak mu'anatsis salim munsharif. Berbeda halnya dengan isim mufrad dan jamak taksir. Ada yang munsharif dan ada yang ghair munsharif. Sedangkan jamak mu'anatsis salim munsharif. Wa qad arafta mimma sabaqa ma'na jam'il mu'anatsis salim. Engkau telah mengetahui dari penjelasan yang telah lewat tentang makna jamak mu'anatsis salim. Wa dzalika nahwu nadhartu ila fatayatin mu'addabatin. Contohnya nadhartu ila fatayatin mu'addabatin. Mu'addabatin. Fatayat jamak dari apa? Fatatun, fatatun, iya, fatatun, fatayat. Kalau fityah, jamak dari apa? Fata, pemuda. Muaddabat, jamak dari muaddabah, muaddabah. Iya, coba di Arab, nazartu. Fi'lun wa fa'il, nazar. Fi'lun ma'ad, mabni ala sukun. Iya, litisalih bi dhamir, rafin mutaharik, atta dhamir. Muttasil, mabni ala ad-dham fi mahalli, rafin fa'il ila harfu jar. Fatayatin. Ismun majrur bi ila wa alamatu jarrihi al kasrah al zahiru ala akhirih. Muaddabatin na'tun li ya lil majrur atau lil mahfud mahfud mithlu wa alamatu khafdhi al kasrah al zahiru ala akhirih. Terserah antum mau menggunakan istilah khafd ataupun jar, sama. Kalau khafd istilahnya orang apa? Orang Kufah. Kalau jar istilahnya orang Nasrah. Wa nahwu raditu an muslimatin qanitatin. Juga sama ini harapnya dengan yang sebelumnya. Fakulun min fatayatin wa muslimatin mahfudun. Setiap dari kata fatayat dan muslimat mahfudun. Dihafudkan. Lidukhuli harfil khafdi alih. Karena huruf khafd masuk padanya. Wa alamatu khafdil kasratu zahirah, dan tanda khafdnya adalah kasrah yang zahirah. Wa kullun min muaddabatin wa qanitatin mahfudun, dan setiap dari kata muaddabat dan qanitat dikhafdkan. Li'annahu tabi' lil mahfud, karena masing-masingnya sebagai tabi', yaitu sifat bagi yang mahfud. Kalau tabi' lebih umum daripada na'at. Tabi' ada beberapa macam, di antaranya na'at, padal, ya, apalagi ataf, ya, ataf fayan, ataf nasak. Nah, banyak macamnya tabi'. Kalau na'at lebih khusus, di antara tabi' adalah na'at. Li'annahu tabi' lil mahfud, karena dia menjadi tabi' bagi yang mahfud, yaitu sifat bagi yang mahfud, sehingga dia ikut mahfud. Wa alamatu khafdil kasratu zahiratu aiba, tanda khafdnya juga sama, kasrah zahirah. Wa kullun min fatayatin wa muslimatin wa muaddabatin wa qanitatin jam'u muannatsin salim, setiap dari kata fatayat, muslimat, muaddabat, qanitat adalah jamak muannatsin salim. Ya, selesai. Ya, tempat-tempat atau penyebutan dari tempat-tempat kasrah sebagai tanda dari khafd, yaitu pada isim mufrad yang munsharif, pada jamak taksir yang munsharif, dan pada jamak muannatsin salim. Sampai di sini ada iskal, ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau orang jelas? Ya, kasrahnya kadang apa? Zahir, kadang muqaddarah. Selama dia munsharif, maka apa? Tanda jarnya adalah apa? Kasrah. Apa contoh isi mufrad yang munsharif yang dia tanda jarnya kasrah muqaddarah? Hah? Contohnya apa? Al-Fata misalkan. Sa'aitu ila al-Fata. Al-Fata ismun majrur. Bila wa alamatu jari al-kasrah al-muqaddarah ala akhirihi. Mana min zuhuriha? At-ta'adzur. Ya, seperti itu. Ya. Kalau Musa, bagaimana itu? Munsharif atau ghairu munsharif? Marartu bi Musa. Hah? Munsharif atau ghairu munsharif Musa? Ya, yang rajih dia ghairu munsharif. Ya, itu yang sahih. Ya. Jadi Musa itu ghairu munsharif. Berarti i'rabnya bagaimana? Marartu bi Musa. Musa ismun majrurun bi al-ba wa alamatu jarhi al-fathah al-muqaddarah ala akhiri. Kenapa fathah? Karena ghairu munsharif. Apa alasannya? Ilahnya Musa ghairu munsharif ujma dengan alamiyah. Iya, nama dan ujma yang diambil dari selain bahasa Arab. Ya. Isa juga sama. Ya, Isa. Gimana, ada iskal? Kalau enggak ada, kita lanjutkan. Hah? Bisa diikuti. Niyabatul ya'i 'anil kasrah. Ya menggantikan dari kasrah. Ini tempat yang keberapa? Yang kedua. Iya. Ataupun tanda yang kedua dari apa? Khafd. Iya, setelah kasrah, dan ya merupakan tanda cabang dari kasrah. Wa ammal ya'u fatakunu 'alamatan lil khafd fi thalathati mawadhi' fil asma'il khamsah wa fit tasniyati wal jam'i. Adapun ya, maka dia menjadi tanda bagi khafd pada tiga tempat. Tempat yang pertama fil asma'il khamsah, pada isim-isim yang lima. Wa fit tasniyah, dan pada isim musanna. Wal jam'i, dan pada jamak. Yang dimaksud dengan jamak di sini adalah jamak mudzakkar salim. Wa qulu lil ya'i thalathatu mawadhi' takunu fi kulli wahidin minha dalatan 'ala khafdil ismi. Ya memiliki tiga tanda, atau ya memiliki tiga tempat. Takunu fi kulli wahidin minha dalah ala khafdil ismi, yang ia pada setiap satu dari tiga tanda ini menunjukkan khafdnya satu isim. Ya, ia memiliki tiga tempat, yang ia pada setiap satu dari tiga tempat ini menunjukkan khafdnya apa? Isim. Ya. Bisa paham ini kalimat? Hah? Ia memiliki tiga tempat, yang ia pada masing-masing dari tiga tempat ini menunjukkan apa? Khafadnya isim. Al-mawdi' al-awwal. Tempat yang pertama adalah al-asma'ul khamsah, pada isim-isim yang lima. Waqad araftaha, dan kau telah mengetahuinya. Apa saja itu isim-isim yang lima? Abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhu malin. Wa arafta syurutu i'rabiha mimma sabaqa. Dan engkau telah mengetahui syarat-syarat di i'rabnya isim-isim yang lima dengan huruf. Ya, mimma sabaq. Dari penjelasan yang telah lalu. Apa saja itu syarat-syaratnya isim-isim yang lima agar di i'rab dengan huruf? Yang pertama, mufradah. Yang kedua, mukabbarah. Kemudian, mudhafah. Yang keempat, idhafatuha ila ghairi ya'il mutakallim. Idhafahnya kepada selain ya mutakallim. Kemudian di sana ada syarat tambahan. Untuk apa? Yang pertama, fuk. Agar apa? Ya, agar kosong dari mim. Kemudian dhu, ada tambahan juga. Apa? Agar dhu bermakna sahib, bukan isim mausul yang maknanya allazi. Kemudian apa lagi? Idhafahnya kepada isim jenis. Ya. Ya, silakan dimurojaah lagi. Wa dzalika nahwu, contohnya salim ala, sallim ala bika sabaha kulli yawmin. Apa terjemahannya? Sallim ala bika sabaha kulli yawmin. Hah? Ucapkanlah salam kepada bapakmu di setiap pagi hari. Ya. Coba di Arab, sallim fi'lu amrin. Ya, fi'lu amrin mabni. Semua fi'l amr mabni. Ala madza? Ala sukun. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban atau jawazan? Wujuban taqdiruhu anta, salim anta. Ala harfu jar abika ismun majrur bi ala wa alamatu jari al ya niyabatan anil kasrah li annahu min al asmil khamsah wa huwa mudhafun kaf dhamir muttasil mabni ala al fath fi mahalli jarin mudhafun ilayh. Nah, ya merupakan tanda apa? Cabang, sehingga harus kita sebutkan di situ bahwasanya ya ini menjadi tanda bagi khafad niyabatan anil kasrah, menggantikan dari kasrah. Adapun pada yang sebelumnya, yaitu kasrah dan juga tempat-tempatnya, tidak butuh untuk kita sebutkan apa niyabah, bahkan tidak boleh kita sebutkan. Ya. Kemudian sobaha, belum dibahas ya, dhorof, ya, mansub wa alamatu nasbi fathah muqadda zahir ala akhiri wa mudhaf kullin mudhaf ilaih, dan juga mudhaf lagi, ya, yaumin mudhaf ilaih. Kul dia sebagai mudhaf dan juga sebagai mudhaf ilaih. Wa nahu la tarfa' sawtaka ala sawti akhika al-akbari. Janganlah kau mengangkat suaramu di atas suara kakakmu. Ya, gitu. Akhika al-akbar. Saudaramu yang lebih tua. Ya. Mana di sini yang menjadi pembahasan? Akhika. Ya, di i'rab dari la tarfa'. Ya, la harfu apa nahi, ya, ya menjazmkan, ya menjazmkan nahiyah jazimah, harfu an nahi wal jazm, ya jazimah nahiyah wa jazimah. Tarfa fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah, nanti ada pembahasannya, ya. Wa alamatu jazmi as-sukun, ya, wa alamatu jazmi as-sukun. Muni fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. Sautaka, sautaka maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbi al-fathah al-zahir ala akhirih wa huwa mudhaf al-kaf dhamir mutasil mabni ala al-fath fi mahalli jarin mudhafun ila ala harfu jarin. Sauti ismun majrurun bi ala wa alamatu jarih al-kasrah wa huwa mudhaf akhik mudhafun ilayh majrurun wa alamatu jarih al-ya niyabah li'annahu minal asmil khamsah wa huwa akhi mudhaf kaf dhamir mutasil mabni al-fath fi mahalli jarin mudhafun ilayhi. Al-akbari sifat bagi akhik, sifat lil majrur majrur mithlu wa alamatu jarihi al-kasra dhihir ala akhiri. Wa nahu la takun muhibban lidhi al-mali illa an yakuna muaddaba. Apa terjemahannya? Janganlah kau mencintai orang yang berharta kecuali kalau dia seorang yang beradab, ya. San. Di sini mana yang menjadi pembahasan kita? Zi al-mal. Zi al-mal. Zi ismun majrur bi al-lam wa alamatu jarhi al-ya niyabah li'annahu minal af'alil khamsah wa huwa zi mudhafun al-mali mudhafun ilayhi majrur wa alamatu jarhi al-kasrah. Fa kullun min, setiap dari kata abika wa akhika wa dhil mal mahfudun, setiap dari kata abika, akhika dan di almal adalah mahfud. Lidukhuli harfil khafdi alaih, karena masuknya huruf khafd padanya. Iya. Betul enggak di sini semuanya mahfud dengan huruf khafd? Coba dicek. Yang pertama apa? Ala abik, betul. Mahfud dengan apa? Ala. Kemudian apa? Yang kedua, akhika. Sauti akhika. Akhir di sini masuk kenapa? Iya. Sebagai mudhafun ilaih. Iya. Bukan karena apa? Huruf jar. Iya. Sehingga tidak semuanya mahfud dengan huruf khafd. Ada yang mahfud dengan mudhaf. Wa alamatu khafdi al-ya. Tanda khafdnya adalah ya. Wal kafu fil awwalaini dhamirul mukhatab. Kaf pada dua contoh yang pertama. Itu apa? Abika dan akhika. Kaf pada dua contoh yang pertama adalah dhamir mukhatab. Wahia mudhafun ilaih. Dan dia mudhafun ilaih. Mabni ala al-fath. Fi mahali khafdin. Mabni di atas fathah. Pada mahali khafd. Wa kalimatul mal fil mithali thalith mudhafun ilaih aydha. Majrurun bil kasrati zahirah. Dan kata al-mal pada contoh yang ketiga. Mudhaf ilaih juga. Dijarkan dengan kasrah zahirah. Ya. Gimana masih kuat? Melanjutkan tempat yang kedua. Dari ya. Cukup. Ya, sebelum kita tutup barangkali ada pertanyaan. Silakan. Ya. Tadi sih mau kita selesaikan mengapa tanggung sih? Kenapa? Karena nanti setelah itu kita akan membahas tentang isim lain sharif. Panjang ini, satu bahasan panjang. Antum lihat berapa lembar itu, berapa muka. Iya kan? Hanya satu bahasan isim lain sharif. Ya sudah enggak apa-apa. Dipotong-potong. Ya. Har. Enggak ada iskal? Ya, bisa disebutkan seperti itu. Maf'ul bih muqaddam. Iya. Ditambahkan. Maf'ul bih yang didahulukan. Karena ditambahkan boleh. Bagus juga. Karena hukum asalnya maf'ul bih itu diakhirkan. Tapi di sini didahulukan. Disebutkan seperti itu. Enggak mengapa. Ya. Yang lain? Enggak ada? Mana-mana? Hafu, sama hafu ya? Ya, di halaman berapa tuh? 90. Oh, matan. Wa mahadzunun fayakun. Ini bukan fayakun, harusnya fayakunu. Ya, enggak ada di situ yang menyebabkan nasabnya yakun, fayakunu. Kemudian kenapa di sini yakun? Ya, padahal sebelumnya takun, iya kan? Fatakunu, fatakunu. Ya, karena sebelumnya itu kembalinya kepada huruf-huruf. Ya, alif itu huruf kan? Huruf-huruf itu termasuk apa? Isim yang muannas, termasuknya kepada bagian yang muannas. Sedangkan hadfun nun hadaf, hadaf. Kembalinya kepada hadaf bukan kepada nun. Hadaf muzakkar atau muannas? Hadaf. Muzakkar kan? Ya, kembali kepada lafaz hadaf. Lafaz hadaf itu muzakkar sehingga yakun itu isim yakun adalah huwa yang kembali kepada hadaf. Iya. Adapun pembuangan nun fayakun, maka pembuangan nun ini bukan nunnya ya, pembuangan nun. Sehingga di sini yakun di sini dengan ya. Kenapa? Karena isimnya adalah huwa kembali kepada apa? Hadaf. Hadaf muzakkar. Kalau pada contoh yang sebelumnya wa ammal ya fatakunu, di situ isimnya hiya, dhamir kembali kepada iya, dan ya termasuk isim yang muannas, ya huruf-huruf muannas. Iya. Ya. Yang lain? Ya, kalau enggak ada kita cukupkan sampai sini. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.